Mitra bisnis, meningkatnya harga minyak dunia yang saat ini sudah melebihi 100 US dollar per barrel membuat beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah juga semakin berat. Untuk meringankan beban tersebut, mau tidak mau pemerintah harus segera memutuskan cara bagaimana pembatasan penggunaan BBM akan dilakukan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan pengamat otomotif Joko Sumaryanto. Pak Joko, apa komentar Anda? Gini, kalau memang dianggap orang yang memakai kendaraan, apapun nanti pembatasannya ya, ya harus yang namanya orang yang mampu, ya jangan mendapatkan subsidi dari pemerintah, gitu. Intinya saya di situ. Kalau memang orang tersebut nggak mampu, ya harus disubsidi. Tapi kalau orang yang mampu sampai disubsidi, ya itu kan malu, gitu. Misalnya orang bisa beli Mercy, masa sih dia minta pakai subsidi, gitu loh, Mas. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi benar-benar pemerintah mau memberikan subsidi kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Pemerintah sudah memiliki beberapa opsi untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Namun apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya? Harus dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah konsistensi saja. Rasanya kalau sistemnya ada, kemudian sosialisasi sudah ada, kemudian mau dijalankannya seperti apa, nah, udah konsisten aja. Bagaimana kalau pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan? Kalau yang namanya pelanggaran di lapangan atau penyelewengan di lapangan, itu karena kontrolnya tidak pernah sampai ke lapangan juga. Atau hanya sekedar wacana saja, bahwa ini ada peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pernah nggak yang namanya pemerintah bikin planning, kemudian dijalankan, kemudian dievaluasi. Coba dijalankan dulu planning yang sudah dibuat. Kemudian kita evaluasi, ada nggak pelanggaran-pelanggaran, di mana saja pelanggaran-pelanggarannya. Kalau memang ada yang melanggar, ketahuan, harus dicabut, jadi cabut. Misalnya kayak gitu, Mas. Demikian Joko Sumaryanto, saya Kiki Wijaya.